Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala fi kitabihi syari'ah, haddatsana Ibnu Makhladin. Masih dalam pembahasan kufru man tarakas shalah, kufurnya orang yang meninggalkan salat. Qala haddatsana Abu Dawud. Qala sami'tu Ahmada yaqulu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, idza qala la usalli fahuwa kafirun. Ya. Kalau dia mengatakan, aku tidak sholat, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ada beberapa riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Terkait dengan permasalahan orang yang terang-terangan mengatakan saya tidak mau sholat. Maksudnya sholat wajib. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam riwayat yang lain disebutkan, annahu yajibu qatluhu idza taraka salata salawatin. Watabayaku atau watabayaka waktu rabi'ah, waktu rabi'ati. Tayyib. Dalam sebagian riwayat Imam Ahmad mengatakan, orang yang mengatakan la usalli, barakallahu fikum, dikatakan kafir dan wajib untuk dieksekusi. Tentu kalau kita membahas hukum-hukum had seperti ini, wewenangnya, otoritasnya dikembalikan kepada penguasa. Ya. Jadi bukan kembali kepada individu, personal, atau yayasan, atau barakallahu fikum, pondok pesantren. Ya. Nah, barakallahu fikum. Hukum-hukum seperti ini dikembalikan kepada pihak yang berwenang, para penguasa. Barakallahu fikum. Nah. Idza taraka salasa salawatin, yaitu bila dia meninggalkan 3 kali sholat wajib. Barakallahu fikum. Dengan sengaja, dengan menentang kewajibannya. Naam. Wa tabayaqa waktu rabi'ah, dan waktu sholat yang 4 itu sudah sangat sempit. Naam. Artinya sudah hampir habis. Barakallahu fikum. Artinya dia diberikan peluang jeda waktu, barakallahu fikum, 3 kali sholat. Karena pada waktu itu dia masih memungkinkan untuk menjamak. Iya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Misal, zuhur, asar, maghrib, isya. Na'am. Isya-nya udah mau habis, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Maka dalam riwayat, satu riwayat dari Imam Ahmad, kalau sampai 3 kali, barakallahu fikum, maka dia ya dibunuh, ya. Nah, ada riwayat yang 3 yaitu yajibu qatluhu bitarki salataini. Wajib untuk barakallahu fikum mengeksekusi dia dengan meninggalkan 2 sholat. 2 sholat wajib barakallahu fikum. Naam. Sehingga dari beberapa riwayat itu ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, annat tarka al-mujiba lil-qatli huwa tarku al-mutakarrir. Huwa tarku al-mutakarriru. La mutlaqat tarki. Hatta yutlaqo alaihi annahu tarikus salati. Wa aqallu ma yathbutu bihi at-tark ku al mutakarriru marrataini. Barakallahu fikum. Naam. Bahwa seseorang yang meninggalkan sholat yang menimbulkan dampak dia harus dieksekusi, kriterianya adalah meninggalkan sholat yang terjadi secara berulang-ulang. Bukan semata-mata meninggalkan sholat sekali saja. Nah, tapi perbuatan itu dia lakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau dia lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, barakallahu fikum, maka dia berhak untuk menyandang predikat tarikus sholat. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya. Bahwa istilah tarikus sholat adalah untuk orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus, barakallahu fikum, na'am, dan secara total. Tayyib. Wa aqallu ma yathbutu bihi at-tarkul al-mutakarrir marratain. Dan yang paling minimal, kata beliau, predikat itu tetap bagi pelakunya ketika dia meninggalkan sholat berulang-ulang sebanyak 2 kali, barakallahu fikum, berturut-turut, nah, dalam setiap harinya. Tayyib. Poin yang kedua, anna minas salati, anna minas salati ma tujma'u ihdahunna ilal ukhra. Anna minas salati ma tujma'u ihdahunna ilal ukhra. Fala yatahakkaku tarkuha. Fala yatahakkaku tarkuha. Illa bikhuruji waqtith thaniyati. Illa bikhuruji waqtith thaniyati. Faja'ala tarkas salataini. Faja'ala tarkas salataini mujiban lil qatli. Naam. Tayyib. Kesimpulan yang kedua dari penjelasan riwayat yang datang dari Imam Ahmad adalah bahwa sebagian sholat ada yang bisa dijamak dalam pengerjaannya. Barakallahu fikum, na'am. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, kalau subuh, nah bisa. Iya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Sehingga fala yatahaqqaqu tarkuha, orang itu tidak berhak menyandang predikat orang yang telah meninggalkan sholat kecuali illa bikhuruji waqti tsaniyah, ketika waktu sholat yang kedua sudah hilang. Nah, barakallahu fikum, baru dia dikatakan tarikus sholat. Tapi kalau barakallahu fikum baru satu sholat yang dia tinggalkan, kemudian barakallahu fikum salat yang kedua belum, ya. Nah, jadi orang ini diketahui memiliki kebiasaan barakallahu fikum tidak salat, dan ketika barakallahu fikum na'am ketangkap, iya. Misal sebelum waktu asar dia dimintai untuk barakallahu fikum ya bertobat, na'am. Kemudian dia bertobat, ya, maka tidak teranggap. Nah, tapi kalau sudah lewat barakallahu fikum, na'am, sholat zuhur dan asar dia tinggalkan, maka dia terhitung menjadi orang yang telah meninggalkan sholat. Nah, faja'ala tarkas sholataini mujiban lil qatli, sehingga beliau menjadikan orang yang meninggalkan 2 sholat secara berturut-turut, nah, mujiban termasuk perkara yang memberikan dampak atau akibat dia terkena hukuman barakallahu fikum, na'am, eksekusi atau dibunuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Na'am. Tayyib. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Kitabus Shalah. Halaman 14 dan 15. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, akhbarana Ibrahim bin Musa Al-Jauzi, qala akhbarana Zuhair ibnu Muhammad Al-Marwazi, Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Abdul Majid. Qala akhbarana Abul Awwam Al-Qattan. Qala akhbarana Qatadah wa Aban ibnu Abi Ayyash kilahuma an Khalidin ibni Abdullah Al-Asri an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sahabat Abu Darda, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamah ma'al imani dakhalal jannah. Ada lima perkara, naam, atau lima amalan, barang siapa yang datang membawa kelimanya pada hari kiamat kelak disertai dengan keimanan, maka dia mendapat jaminan surga. Man hafadha ala salawatil khamsi ala wujuhihinna. Naam. Yaitu orang-orang yang menjaga sholat lima waktu. Barakallahu fikum. Berdasarkan sisi-sisinya. Atau apa di atas ya, wajah-wajahnya, waruku'ihinna dan ruku'-ruku'nya, wasujudihinna dan sujud-sujudnya, wa mawaqitihinna dan waktu-waktunya. Pada kalimat ala wujuhihinna, barakallahu fikum, sebagian ditulis dengan dalam sebagian nuskhah wudu'ihinna. Ya, di nuskhahnya itu apa? Wudu atau wudu? Wudu. Nah, wahwa shawab. Itu yang tepat, ya. Ala wudu'ihinna. Kalau di nuskhah yang saya pegang, barakallahu fikum, dengan syarahnya Syekh Rabi' itu dengan kalimat atau lafaz wujuhihinna. Nah, wasawab wudu'ihinna. Sehingga kalau di nuskhahnya antum tertulis wudu, itu yang benar. Layib. Jadi orang yang menjaga sholat lima waktu dengan menjaga wudunya, rukunya, sujudnya, dan waktu-waktunya. Nah, jadi bukan sekedar mengerjakan sholat saja, tapi juga dia menegakkannya secara sempurna. Barakallahu fikum. Nah, wa ata zakata man la tayyib tibin nafsi biha, dan dia memberikan zakat. Barakallahu fikum. Orang yang dengan sukarela dalam memberikannya. Nah, minti bin nafsi. Jadi dia mengeluarkan zakat tadi bukan sebagai bentuk beban, tapi juga barakallahu fikum, akan tetapi dia mengeluarkannya dalam sukarela, barakallahu fikum, dengan senang hati. Nah, tidak ada rasa berat. Karena ada orang-orang yang ya mengeluarkan zakat, dia keluarkan, tapi ada rasa berat, ada rasa barakallahu fikum eman-eman ya, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Karena mungkin barakallahu fikum kebodohan yang ada pada dirinya. Dia mengira mengeluarkan harta zakat barakallahu fikum hanya sebatas menghilangkan tanggung jawab barakallahu fikum, padahal sudah pernah kita bahas dalam mukhtasar bahwa menunaikan zakat akan memberikan sekian banyak fawaid kepada orang yang menunaikannya. Jadi tunaikanlah zakat itu dengan senang hati dan rasa bahagia. Itu syarat orang yang ingin mendapatkan jaminan surga tadi. Qala wa kana yaqul wa aimullahi la yaf'alu dzalika illa mu'minun. Setelah itu Nabi mengatakan, demi Allah, tidak akan melakukan amalan-amalan tersebut melainkan orang-orang yang beriman. Wa shoma ramadhana wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila wa addal amanata. Nah. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dia haji ke Baitullah, barakallahu fikum, Ka'bah, ya, di Makkah al-Mukarramah, barakallahu fikum. Naam. Ketika dia mampu untuk menempuh jalan menuju barakallahu fikum sana. Kemudian yang kelima adalah barakallahu fikum menunaikan amanah. Nah, itu lima amalan yang bila dilakukan dengan keimanan, Rasul menjamin orang yang mengamalkannya barakallahu fikum dengan surga. Nah, salat lima waktu dengan sempurna, wudunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Kemudian barakallahu fikum zakat, ya, dia keluarkan tanpa ada rasa berat hati, barakallahu fikum, dia keluarkan dengan senang, sukacita. Nah. Kemudian barakallahu fikum puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah barakallahu fikum dia menunaikan amanah. Nah. Qalu ya Aba Darda, wa ma ada'ul amanah. Mereka bertanya, wahai Abu Darda, apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah? Qala al-ghaslu minal janabah, fa inna Allah ta'ala lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Naam. Yaitu barakallahu fikum mandi janabah, mandi junub, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengamanahi kepada anak Adam atas sesuatu dari agamanya melainkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Artinya di situ beliau menyebutkan salah satu dari bentuk amanah, ya. Seseorang itu barakallahu fikum tayyib mandi junub. Nah. Karena yang tahu kondisi itu hanya dia sendiri. Nah, dia mandi sama enggak mandi, orang lain tidak bisa menghakimi, ya kan? Nah, yang tahu kondisi dia junub atau tidak, ya dia sendiri. Barakallahu fikum. Nah, sehingga itu benar-benar murni kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Nah, jadi orang yang barakallahu fikum mandi ketika dia junub, ya, itu merupakan bentuk addul amanah. Ya. Nah, kalau itu saja dia tidak amanah, maka yang lebih besar daripada itu juga lebih memungkinkan. Nah, dia junub, enggak pernah mandi, sholat ya tetap sholat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka itu merupakan bentuk barakallahu fikum tindakan yang tidak amanah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Tayyib. Sanad hadis Abu Darda yang tadi kita baca, barakallahu fikum, fihi da'af. Padanya ada kelemahan. Yang pertama, barakallahu fikum, di situ tayyib Qatadah mudallis, dia seorang rawi yang mudallis, waqad an'ana, dan beliau menyampaikan riwayatnya dengan redaksi an fulan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib an Khalid ibni Abdillah al Asri. Makanya antum lihat di situ sani'nya Imam al Ajuri menggandengkan riwayatnya Qatadah dengan Aban ibnu Abi Iyas. Ya, qala akhbarana Qatadah wa Aban ibnu Abi Iyas. Nah, itu adalah upaya beliau untuk menguatkan barakallahu fikum riwayat ini. Naam. Tayyib. Kemudian Aban ibnu Abi Iyas qala al-hafid matrukun. Iya, qala al-hafid matruk. Aban ibnu Abi Iyas al-hafid mengatakannya dia matruk. Rawi yang ditinggalkan hadisnya. Qala az-Zahabi fil Kashif, berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kashif, ini seperti takribnya Al-Hafidh. Naam. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, matrukun. Tayyib. Sehingga tetap tidak bisa naik. Ya. Qatadah, dia seorang mudallis, membawakan riwayat hadis dengan redaksi an, seorang mudallis, hadisnya baru diterima kalau dia mengatakan sami'tu atau hadas, haddatsana. Nah, kalau dia mengatakan an, dilemahkan. Dimasukkan dalam kategori barakallahu fikum ya, inqita. Nah, tayyib. Riwayat mudallis dengan sighah an masuk dalam kategori dhaif yasir ya. Kelemahannya ringan. Nah, dhaif yasir itu kalau ketemu dengan dhaif yasir rawi apa hadis yang sama-sama ringan lemahnya itu bisa naik jadi hasan li ghairihi. Nah. Makanya antum lihat di situ sani'nya Imam Al-Ajuri menggandengkan Qatadah dengan Aban ibn Abi Iyas. Dengan maksud mengkatrol ya, kelemahan yang ada pada riwayatnya Qatadah. Tapi sayangnya, ya, Aban ibn Abi Iyas, dia bukan dhaif yang yasir. Dia matruk. Dhaifnya syadid. Kelemahannya itu parah. Nah, sehingga dhaif yasir ditambah dhaif syadid. Nggak bisa naik. Ikhwan ya. Nah, itu kalau di dalam ilmu mustalahnya. Barakallahu fikum. Sehingga dia tetap pada derajat dhaif. Lemah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Hadis ini memiliki syahid penguat barakallahu fikum. Fima yahussu as-salah. Fima yahussu as-salah. Yaitu terkhusus pada pembahasan sholatnya. Min hadith Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu an diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Jilid 1 halaman 295. Wa isnaduhu hasanun. Dan sanad hadisnya hasan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga terkait dengan permasalahan salatnya, barakallahu fikum, riwayatnya Abu Darda dikuatkan dari hadisnya Ubadah bin Samit. Naam. Barakallahu fikum. Tapi terkait dengan masalah addul amanah itu barakallahu fikum lemah. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Itu keterangan yang disebutkan dalam ta'liq ya kitab Asy-Syari'ah yang disyarah oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala wara'a dalam kitab Dzari'ah. Nah, disebutkan di ta'liqnya keterangan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana Ja'far ibn Muhammad as-Sandali qala haddathana Fadl ibn Ziyad qala haddathani Ahmad ibn Hanbal qala haddathana Abdullah ibn Yazid al-Mukri Abu Abdurrahman qala haddathani Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddathani Ka'b ibn Alqamah an Isa ibn Hilal As-Sadafi an Abdullah ibn Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara yauman as-salata. Naam. Sahabat Abdullah bin Amr bercerita bahwa Nabi pernah menyebutkan pada satu hari tentang perkara salat. Faqala, Nabi berkata, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa ida'atan." Seseorang yang terbiasa menjaga salat lima waktu, rajin dalam barakallahu fikum menegakkannya, ya, dengan barakallahu fikum pengamalan yang sempurna, ya, dia selalu berusaha barakallahu fikum mengerjakannya di awal waktunya. Naam. Tidak pernah masbuk. Dia berwudu dengan sempurna. Iya, rukuknya khusyuk, sujudnya khusyuk, barakallahu fikum. Naam. Dan semua bagian dari pelaksanaan salat tadi dia laksanakan dengan khidmat, barakallahu fikum. Naam. Itu makna dari menjaga, ya, bukan sekedar mengerjakan tapi melaksanakannya dengan sempurna mungkin. Apa yang akan dia peroleh? Lahu nuran wa burhanan wa ida'atan. Orang itu akan memiliki cahaya, orang itu akan memiliki bukti, ya, orang itu akan bersinar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Au qala najatan yaumal qiyamah. Atau Nabi mengatakan akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat kelak. Nah, sehingga di situ menjelaskan tentang kondisi dia bercahaya, kondisi dia berkilau, yaitu ketika pada hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi orang-orang yang rajin salatnya, dia akan memiliki cahaya. Dan itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara umatnya yang melaksanakan salat dan yang tidak pernah sama sekali. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yang melaksanakan salat akan bercahaya tubuhnya, barakallahu fikum. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala ida'atan au qala najatan wa ya'ti yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay ibni khalaf. Naam. Tayyib. Barang siapa yang tidak menjaga sholat lima waktunya, maka dia tidak akan memiliki cahaya di hari kiamat kelak, tidak akan punya bukti, tidak akan berkilau dan bersinar. Nah, dan dia tidak akan selamat pada hari kiamat kelak. Dia akan datang bersama rombongan, ya, tokoh-tokoh ke kufuran, barakallahu fikum. Dia akan berada dalam rombongannya Qarun, Fir'aun, Haman, dan barakallahu fikum Ubay bin Khalaf. Naam. Taib, hadis ini barakallahu fikum di dalam sanadnya fi isnadihi Isa ibnu Hilal As-Sadafi. Isa ibn Hilal As-Sadafi. Al-Hafidz mengatakan shodukun. Az-Zahabi mengatakan wuthiq. Naam, dia disiqahkan. Barakallahu fikum. Nah. Biasanya ucapan beliau mengatakan wuthiq itu merujuk kepada tausiknya Ibnu Hibban. Makanya dikatakan wuthiq. Kalau yang memberikan tazkiyah siqah itu adalah ulama yang memang mu'tabar, beliau akan mengatakan siqatun. Tapi kalau Az-Zahabi mengatakan wuthiq, maksudnya ditausik oleh Ibnu Hibban yang dikenal mutasahil atau memang standar siqah yang ada pada beliau tidak, barakallahu fikum, tidaklah tinggi. Naam. Tayyib. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil, rawa anhu Ka'ab ibnu Al-Qamah wa Darraj wa Ayyash ibnu Abbas. Sami'tu Abi yaqulu dhalika. Dan aku mendengar ayahku mengatakan hal itu. Nah, yaitu Abu Hatim. Jadi Isa bin Hilal hanya punya 3 murid. Barakallahu fikum. Naam. Ka'ab bin Al-Qamah, Darraj, dan Ayyash bin Abbas. Walam yuzkar fihi jarhan wala ta'adilan. Walam yuzkar fihi jarhan wala ta'adilan. Dan tidak disebutkan tentang dia adanya jarah ataupun ta'adil. Naam. Tayyib. Kata penta'liq, alladhi yadhhar anna ar-rajul masturun. Alladhi yadhhar anna ar-rajul masturun. Yang nampak bagi beliau bahwa rawi ini mastur atau majhul. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Li'annahu lam yuwaththiqhu ghairu Ibnu Hibban. Karena yang memberikan tausik kepada dia hanya Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban wa huwa ma'rufun bitasahulihi. Ibnu Hibban dikenal dengan tasahulnya. Artinya standar siqah menurut Ibnu Hibban itu barakallahu fikum di bawah standar ulama-ulama yang mu'tadil. Naam. Sehingga tidak begitu barakallahu fikum dipertimbangkan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga dari penjelasan itu nampak barakallahu fikum penta'liq lebih condong pada kelemahan hadis ini. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, masih hadis yang mirip. Haddathana Ahmad, qala akhbarana Muhammad, qala akhbarana Abu Abdullah, Ja'far ibnu Idris, Al-Qazwaini, qala akhbarana Yahya ibnu Tayyib Abdika Al-Qazwaini, qala akhbarana Abdullah ibn Yazid Al-Muqri, wa dhakara al-hadith bi isnadihi ila akhirihi mislihi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Juga sama madarul hadith ala Isa bin Hilal As-Sadafi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-sawab.